Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain amma ba'd. Qala Syekh Saleh ibn Abdul Aziz Rahim. Enggak, dari batan dulu. Wadalilul isti'adah. Wadalilul isti'adati qawluhu ta'ala Kul a'udu bi rabbil falaq Kul a'udu bi rabbin nas. Asyarhu al-isti'adatu hiya talabul audi wa'audu maknaha al-taji'u wa'atasimu wa'atharizu wa'ataharrazu wa'ataharrazu taqulu a'udu billahi minasyaitonir rajimi maknaha al-taji'u wa'atasimu wa'ataharrazu billahi min syari syaitonir rajimi fa'idhan al-isti'adatu talabul audi talabul mu'tasami talabul khirzi talabul talabu ma ya'simu talabu ma yahmiyu hadihil isti'adati hadihi al-isti'adatu wa hiya dhahiratun min haythu qawnuha talaban wa min haythu qawnuha fiha al-i'tisamu wal-iltija'u wattaharruzu sarat ibadatan qalbiyatan walihada qala kathirun min ahli ilmi innal isti'adata ibadatun qalbiyatun wa talabul audi yakunu bilisani biqawli ahadin li akhara a'udhu bika A'idni wa nahu dhalika walakinnaha taqumu bil qalbi ay yaqumu bil qalbi al-i'tisami bihadal matlubi minhu al-audi yaqumu bil qalbi al-iltija'i lihadal matlubi al-iltija'u lihadal matlubi minhu al-audi yaqumu bil qalbi at-taharruzu bihadal matlubi minhu al-audi fa'idha qoma bil qalbi hadihil asya'u wa hadihil umuru sara musta'idan walau lam yufsih lisanahu bi talabil audi ai annaha ibadatun qalbiyatun li anna haqiqataha talabul audi fa idza qama bil qalbi al itisamuhu billahi wahtirazuhu wa taharruzuhu billahi waltijauhu ilallahi min syarri man fihi syarrun nah sara dzalika al isti'adatan isti'adatun isti'adatan so qad yufsihul lisanu anha biqauli allahumma a'idni min mudillatil fitani au a'udu billahi minasyaitonir rajimi au a'udu birabbil falaqi au a'udu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa ai altaji'u wa'tasimu wa taharruzu bikalimatillahi alkauniyati attammati allati la yalhaquha nafsun min syarri kulli min fihi man. Kulli min man. Syarri kulli man fihi syarrun mimma khalaqahu wa hu azza wa jalla wa nahu dalika. Naam, ahsantum, barakallahu fik. Nah, mau kalah santri Abdillah ya, kepaza ya. Bapak saya nggak apa-apa lah, nah, ada dispensasi buat anak-anak. Hey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimallahu taala wa dalilul isti'adati qauluhu taala qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Dalil isti'adah adalah firman Allah. Setelah sebelumnya Syekh menyebutkan isti'adah itu adalah ibadah, maka beliau menyebutkan sini dalilnya. Ya. Tai. Qul a'udzu birabbil falaq, katakan aku berlindung kepada Allah Rabb waktu subuh. Qul a'udzu birabbin nas, katakan aku berlindung kepada Allah Rabb manusia. Nanti akan disebutkan oleh Syekh wajhul istidlal atau sisi pendalilannya. Berarti kalau isti'adah itu masdar dari ista'adha yasta'idu, meminta perlindungan. Ya, minta perlindungan itu ada dua macam. Sama kaidahnya kayak isti'anah, istighosah. Minta perlindungan pada makhluk yang makhluk mampu di situ, itu boleh. Namun minta perlindungan pada makhluk yang makhluk enggak mampu di situ, maka itu syirik. Minta perlindungan pada roh, pada orang yang telah mati, pada jin yang gaib, maka itu syirik akbar. Makanya di kitab Tauhid, di kajian yang pernah kita pelajari, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan minasyirki al-isti'adatu billah. Termasuk kesyirikan ialah isti'adah, memohon perlindungan dalam hal-hal yang tidak ada yang mampu melindungi kita dari apa yang kita minta perlindungan tadi kecuali Allah, diminta kepada selain Allah. Ya, diminta kepada selain Allah. Jadi isti'adah ada dua, isti'adatun billah, isti'adatun bigoirillah. Nah, kepada selain Allah ada yang boleh, ada yang syirik. Kalau isti'adah kepada Allah, itulah ibadah. Dan bukti nyata dari tauhid. Ya. Nah, isti'adah li ghairillah kepada selain Allah ada dua. Ada yang syirik, ada yang jais, yang boleh. Yang boleh gimana? Minta perlindungan kepada pihak keamanan dari gangguan penjahat. Nah, itu boleh, karena mereka mampu. Dan mereka hadir, wujudnya ada. Nggak goib. Nah, yang syirik apa? Minta perlindungan kepada jin. Ya. Misi-misi numpang lewat, ngapain? Ya, minta perlindungan pada Prabu Siliwangi kalau lewat jalan tol. Apa itu? Cipularang. Sudah bagaimana diajarkan oleh Raja Musyrik Purwakarta dulu, mantan bupati itu. Ya. Tai barakallahu fikum. Nah, kata Syekh Shalih Al-Syekh di syarah al-isti'adah, hiya talabul audhi. Isti'adah itu maknanya tolabul aud, perlindungan, ya. Memohon perlindungan. Ya, kan wazannya istaf'ala, berarti maknanya ya dulu ala tolab, meminta, tolab, tolabul aud, meminta perlindungan. Sama kayak istagosa, tolabul gaus, isti'anah, tolabul aun. Ya. Taibarakallahu fikum. Ini ibadah yang mulia, isti'adah kepada selain Allah, kepada Allah. Ya. A'udhu maknaha, kalau a'udhu maknaha altaji'u, aku berlindung, a'tasimu, aku meminta perlindungan gitu. Wa taharrazu, aku menjaga diri gitu. Taqulu a'udhu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung pada Allah dari setan. Ya. Dari setan yang rajim, rajim itu marjum, yang terkutuk, terlaknat. Wa imma yang zaghannaka minasyaiton nazgun fasta'id billah innahu wassamiul alim. Nah, maknaha altaji'u, altasimu ataharrazu, itu maknanya ya, minasyaitonir rajim. Fa idzan, maka kalau begitu al-isti'adatu talabul audi. Isti'adah berarti untuk meminta perlindungan. Talabul mu'tasami, meminta ya perlindungan ini. Talabul hirsi, meminta penjagaan diri. Talabu ma ya'simu, meminta dari hal yang dapat melindungi. Talabu ma yahmi, meminta dari hal yang dapat menjaga. Hadihi al-isti'adatu, ini namanya isti'adah. Ya. Wa hiya dhahiratun min haitsu kaunuha talaban. Wa min haitsu kaunuha fiha al-ihtisam wal iltija wa taharruzu sarat ibadatan qalbiyatan. Maka dia zahirnya dari aspek dia adalah talab, ya. Min haitsu kaunuha, dari aspek dia kalimatnya ini saya minta tolong, berarti dia tolak permintaan. Ya. Nah, dari aspek istiadah itu adalah memohon perlindungan, meminta penjagaan, ya, meminta perlindungan diri, berarti dia adalah ibadah qalbiyah. Ibadah yang agung. Yang kalau diberikan kepada selain Allah, maka dia syirik akbar. Walihada qala katsirun min ahli al-ilm innal isti'adata ibadatun qalbiyatun. Oleh karena itu para ulama, banyak kalangan ulama mengatakan isti'adah adalah ibadah qalbiyah. Ya, ibadah qalbiyah. Ya. Wa talabul audhi yakunu bilisan. Meminta perlindungan bisa dengan lisan, biqauli ahadin li akhara. Semisal dengan ucapan orang lain kepada yang lainnya, seseorang kepada yang lain, a'udzubika. A'idzni, aku minta, aku berlindung pada engkau. Berilah aku perlindungan. Ini boleh dalam hal-hal yang makhluk hadir di situ dan dia mampu. Wa nahu dzalik. Walakinnaha taqumu bil qalbi. Ya, namun istiadzah itu juga dengan qalbu, ay yaqumu bil qalbi al-i'tisamu. Ada i'tisam. Ada minta perlindungan di qalbu bihadzal matlubi minhu al-aud. Ya, dari apa yang diminta tadi. Ya. Al-audhi minhu al-audhi. Dari apa yang dituntut dimintanya tadi berupa perlindungan tadi. Ya. Al-audhu ini enaknya i'rabnya naibul fa'il. Hah? Naibul fa'il dari matlub. Ya. Ini al-audhu gitu, bukan al-audhi. Bagusnya itu. Ya. Yaqumu bil qalbi al-iltija'u li hadzal matlubi minhu al-audhu. Maka ya, iltija' perlindungan tadi dari apa yang diminta tadi itu ada perlindungan di qalbu. Yaqumu bil qalbi at-taharruzu biha al-matlubu minhu al-audhu. Ya, maka terpatri di qalbu tadi meminta penjagaan diri dari apa yang diinginkan tadi, ya, berupa perlindungan tadi. Fa idza qama bil qalbi hadhil asya'u, apabila sudah ya ada di qalbu hal itu semua, minta perlindungan, minta penjagaan, wa hadhil umuru, dan semuanya ini, sara musta'idan, jadilah orang tadi musta'id, orang yang meminta perlindungan. Ya. Walau lam yufsih lisanuhu bi talabil audi, walaupun lisannya enggak fasih untuk meminta perlindungan, tapi di kolbunya, ya, mungkin di lisannya dia enggak bisa ngomong gitu, tapi di kolbunya, wahai tolong jin jaga saya, ya, saya tolong dong jin. Nah, itu ibadah kolbu. Makanya di Al-Quran disebutkan ini jadi dalil di bab Kitab Tauhid, di bab ya minasyirki al isti'adatu bi ghairillah, wa annahu kana rijalum minal ins ya'uduna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Ya, ini dalil pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Kitab Tauhid, bahwa ada beberapa pria dari kalangan manusia ternyata mereka ya'uduna birijalin minal jin, mereka minta perlindungan kepada beberapa pria dari kalangan jin. Fazaduhum rahaqa. Fazaduhum rahaqa itu ada dua tafsir, jinnya semakin sombong dan atau manusianya semakin lemah, ya, malah semakin menambah kelemahan, atau tafsir yang berikutnya semakin menambah kesombongan bagi jin tadi. Ya, makanya para mufassir ketika mentafsirkan ya ayat ini, itu surah al-jin ya, dulu nggak ada orang yang minta perlindungan pada jin di alam semesta ini, nggak ada. Kecuali orang-orang yang ada di Yaman dulu. Disebutkan oleh Muqatil dalam tafsir Al-Qurtubi, dibawakan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengenai ayat ini, kana awwalu man ta'awwada bil jin qaumun min ahli Yaman. Yang pertama kali minta perlindungan pada jin di muka bumi ini adalah suatu kaum dari ahli Yaman. Tsumma min bani Hanifata. Kemudian dari bani Hanifah. Tsumma fasya dzalika fil Arab. Kemudian tersebar ke orang-orang Arab. Falam majal Islam, a'udzubillah wa tarakahum. Ketika Islam datang, mereka sudah berlindung pada Allah dan meninggalkan jin-jin tadi. Ya, meninggalkan jin-jin tadi. Taib. Jadi ini kesyirikan jahiliyah zaman dulu. Meminta perlindungan kepada jin. Kalau mereka masuk ke lembah, mereka minta perlindungan pada pentolan jin situ. Ya, mereka minta perlindungan. Nah, enggak dapat apa-apa kata Allah, fazadahum rohaqa. Cuma nambah rohaqa aja. Nah, para ulama berselisih. Apakah cuma menambah ketakutan bagi si manusia? Yang kedua, semakin menambah kesombongan bagi para jin tadi. Taibarakallahu fikum. Ya, kalau kata Qatadah, fazadahum rohaqa isman. Wazdadat al-jinnu alaihim bidzalika hara jaraatun ya. Jaraatan ya. Ya, manusia semakin berdosa, jinnya semakin berani kepada manusia. Ya. Makanya jin pada berani. Berani menampakkan diri. Ya. Itu karena manusia imannya lemah-lemah. Ya, jin semakin berani, semakin berani. Padahal ini sudah menjadi kodrat dari jin. Jin itu dianggap berdosa besar apabila mereka menampakkan diri pada manusia. Ini yang dikatakan oleh para ulama. Ya, lanjut lagi. Mana lagi tadi? Ya. Walau ini ya. Li'anna haqiqataha talabul audi. Karena hakikat dari isti'adah adalah meminta perlindungan. Ya. Enggak minta perlindungan itu enggak mesti pakai lisan, di kalbu juga bisa. Dia diam aja di tempat yang angker, dia diam aja. Temannya ketakutan, aduh gimana ini? Dia diam aja, tapi di kalbunya terpatri kesyirikan akbar. Wahai jin, tolong aku. Ya, di na'udzubillah. Maka syirik akbar ini. Ya, syirik akbar. Ini enggak main-main ini. Ini khauf, kalau dia takut, khauf apa ini? Khauf tabii bukan? Bukan. Ya. Tapi barakallahu fikum. Nah. Kalau dia takut lewat angker, takut-takut aja ya. Ini takut yang haram kan, takut ada tiga. Khauf haram, khauf sirri, khauf tabii. Kalau dia takut aja, enggak sampai dia berbuat syirik, enggak sampai dia meninggalkan amalan-amalan wajib atau enggak sampai dia melakukan maksiat. Ya. Namun yang seperti ini tercela. Kalau khauf tabii enggak tercela. Ya kan? Takut sama singa-singanya kelihatan. Lewat TPU takut sama kuburan. Apa yang kelihatan apa? Lihat kuburan doang kok. Justru kita enggak takut. Tak kalau kita ingat mati, ingat akhirat. Kan yang ditakutin apa? Sosok apa? Muncul gitu. Oh, ini kebanyakan nonton film horor Susana ini. Sama Bokir. Muncul dari kuburan. La haula wala quwata illa billah. Mana ada? Di kuburan udah yakini yang namanya penghuni kubur di kuburan sampai kiamat mereka ada di situ terus. Dua aja kemungkinan, nikmat yang terus-terusan, siksa yang terus-terusan. Udah itu aja. Yakini aja, gak ada tuh ceritanya balas dendam lah, apalah, gak ada. Arwah gentayangan, gak ada. Kalaupun ada, itu jin yang menyerupai sesiapa saja yang jin inginkan. Ahmad udah mati, tiba-tiba muncul malam-malam. Ikut nongkrong ngopi. Udah, ini berjin, udah. Gak usah kita kabur, wah ini Ahmad balik lagi. Gak ada. Ini jin, udah. Udah. Ambil sapu, ketok palanya. A'udzubi kalimantin hitamat, ibu syarima kolak. Iya. Marahin. Dosa besar yang terjadi itu. Bertak. Dakwahin sekaligus hukum. Didakwahin sekaligus dihukum. Barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Fa'idha qama bil qalbu itisamuhu billah. Nah, apabila di kalbu sudah terpatri minta perlindungannya itu kepada Allah. Wahtirazuhu, minta penjagaan dirinya. Wataharruzuhu, sama minta penjagaannya billah pada Allah. Wal iltija'u bi ilallah. Ya, minta perlindungan pada Allah. Min syarri man fihi syarrun, terhadap keburukan dari orang yang ada keburukan padanya, sara dzalika isti'adatan. Maka itu jadilah ibadah walau qad yubsih al-lisanu anha. Terkadang lisannya memang lancar mengucapkannya. Biqaul Allahumma a'idni min mudillatil fitan. Ya Allah, aku berlindung. Ya Allah, lindungilah aku dari kesesatan para penyesat apa? Dari para penyesat-penyesat fitnah itu, dari kesesatan fitnah itu. Au a'udzu billah minasyaitonir rajim. Atau lisannya fasih mengucapkan, aku berlindung pada Allah dari setan yang terkutuk. Ya. Atau dia mengucapkan a'udzu birabbil falaq, a'udzu bikalimatil hitamati min syarri ma khalaq. Ini kalimat yang terakhir ini. Ini dari Khawlah bintu Hakim radhiyallahu ta'ala anha. Ya, ia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazala manzilan, siapa yang singgah di sebuah tempat persinggahan, mana aja? Rumahnya, rumah orang lain, tempat yang baru dia singgahi, ya. Faqala, kemudian dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dia ucapkan ini, lam yadurruhu syai'un. Syai'un fi siyaqi nafiyun, fi siyaqi nafi tufidu al-umum. Maka segala apapun, apapun itu, apapun, enggak ada yang bisa memudaratkan dia. Ya, lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dalik, sampai dia beranjak pergi dari tempat dia itu. Ya. Ini kita di sini niat iktikaf, baca juga doa itu. Ya, doa perlindungan itu. Itu juga sekaligus bukti kata Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya kalimat Allah bukan makhluk. Karena kalau kalimat Allah makhluk, berarti enggak mungkin lawazimnya kita diajarkan berdoa kepada makhluk, dan itu haram kata Imam Ahmad. Ya, berlindung pada makhluk itu enggak mungkin. Ai altaji'u wa tasimu wa taharruzu bikalimatillahi alkauniyati attamati. Yaitu aku berlindung, memohon perlindungan, menjaga diri dengan kalimat-kalimat Allah yang kauniyah, yang sempurna, allati la yalhaquha naqsun, yang tidak diiringi oleh kekurangan, min syarri kulli man fihi syarrun, dari segala, ya, dari keburukan segala segala sesuatu yang di situ dia memiliki keburukan. Mimma khalaqahu Allahu min wa nahwi dzalik, dari makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan dan semisalnya. Ya. Taib, sampai sini ya. Taib, baca berikutnya. Johar, Johar. Bismillahirrahmanirrahim. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى لأجل هذا المعنى قال جمع من أهل العلم لأن إنه لا يجوز أن يقول قائل أعوذ بالله ثم بك وذلك لأن العوذ عبادة قلبية وهذا هو الصحيح فإن العوذ إذا قيل أعوذ بالله ثم بك الاستعادة عمل قلبي بحت لهذا لا يصلح أن يتعلق بغير الله عز وجل وقال آخرون من أهل العلم الاستعاذة طلب اللجوء والاحتراز والاعتصام وقد يكون المطلوب منه يمكن ويملك أن يعطي هذا معتصما وأن يقيه شرا فمثلا يأتي واحد من الناس إلى قوي من الناس أو كبير أو ملك أو أمير أو رئيس قبيلة أو نحو ذلك فيقول له أعوذ بك أو أعوذ بالله ثم بك من شر هذا الذي أتاني رجل مثلا يأتي يطلبه بشيء يقولون هذا يمكن أن يكون أي أن يقيه شرا كأن يمنعه ممن يريد به سوءا يمكن أن يكون مما يقدر عليه البشر فإذا كان بهذا المعنى يجوز أن يقول للمخلوق أعوذ بالله ثم بك ولكن قول أعوذ بك هذا أبعد في النجاسة وأما قول أعوذ بالله ثم بك فمن راعى المعنى الظاهر وإمكان المخلوق أو يعيذ صحاه وقال لا بأس أن يقول أعوذ بالله ثم بك ولكن الأظهر أن العوذ عبادة قلبية وأنها إنما تكون بالله عز وجل وهذا على نحو ما مر علينا مر معنا kaqawli tawakkaltu ala Allah thumma alaika wa nahwu dhalika. Famin ahlil ilmi man yujizu mithla hadhil alfadhi ma'a anna aslaha amalun qalbiyun, ibadatun qalbiyatun, mura'iyan al-zahira ma yura'i ta'alluq al-qalbi, mura'iyan al-himayata al-zahirata, mura'iyan al-taharruza al-zahira, mura'iyan al-i'tisama al-zahira, wa minhum man lam yujisha mura'iyan annaha ibadatun qalbiyatun, wa annaka idha ajastaha fi al-zahiri fa'innahu qad yakunu taba'an litilka al-ijazati ta'allukul qalbi inda man lam yafham al-murada. Wahuma qawlani mashhurani inda masyayikhina al-muftina fi hadhal waqti wa min qablu. Baik, enggak ada ya? Hah? Belum. Baik. Wali ajil hadhal makna qala jam'un min ahli al-ilm. Maka karena makna inilah, makna isti'adah inilah, sekelompok ulama dari ulama mengatakan innahu la yajuz ayyakula qailun a'udzubillah tsumma bik. Ya. Aku berlindung pada Allah kemudian pada engkau, itu enggak boleh. Li'annal a'udza ibadatun qalbiyatun, karena perlindungan ibadah kalbu, enggak boleh diberikan pada selain Allah walaupun dia diatofkan dengan Allah. Pakai atof tertib yang memberikan faedah tertib yaitu summah. Ya. Wa hadha huwa sahihin yang benar li annal a'udza idza qila a'udzu billahi tsumma bika al isti'adatu amalun qalbiyun bahtun. Karena kalau ya dikatakan aku berlindung pada Allah kemudian pada engkau, ini isti'adah adalah amalan qalbu semata. Lihada la yasluha yata'allaqu bi ghairi la, oleh karena itu enggak layak namanya qalbu bergantung kepada selain Allah. Walaupun ada tertib kepada Allah kemudian pada selain Allah, enggak bisa. Ya, ada tertib aja kan summa itu yufidu at-tartib wa tarahi. Ya. Yufidu tertib wa tarahi. Tarahi itu apa? Yang udah kita pelajari. Hah? Ayaqa'a as-sani ba'dal awal bi muhlah. Yang kedua terletak setelah yang pertama dengan adanya muhlah, jeda, ta'akhir. Ya. Adanya jeda. Enggak bisa. Apalagi kalau langsung minta perlindungan kepada selain Allah. Ya, minta perlindungan pada selain Allah. Kepada Allah kemudian kepada makhluk aja enggak boleh. Ya, apalagi kepada selain Allah tok. Nah, itu enggak parah lagi. Ya. Wa qala akharuna min ahli al-ilm, sebagian ulama yang lainnya mengatakan al-isti'adah itu talabul wujui wal ihtiras wal ihtisam. Isti'adah adalah meminta perlindungan, meminta penjagaan, perlindungan diri. Waqad yakunul matlubu minhu yumkin wa yamliku ayyatiha hadha mu'tasaman. Terkadang yang diminta itu dia mungkin dapat dia memiliki atau memberikan, ya, mu'tasam ini. Memberikan apa yang diminta perlindungan ini. Wa an yaqiyahu syarron, bisa menjaganya dari keburukan. Masalan yati wahidun minannas, misalkan ada orang datang ila qawi, kepada orang yang kuat, minannas au kabir, pada orang besar, au malik, kepada raja, au amir, kepada pemimpin, au ra'isi qabiliyatin, atau kepala suku, wa au nahwi dzalik, dan semisalnya, fayaqululah, orang ini datang, orang ini berkata kepada pemimpin tadi, a'udzubika, ya, aku berlindung pada engkau. Berlindung dari hal-hal yang tidak ada yang mampu melindunginya kecuali Allah. Atau a'udzu billahi tsumma bika. Ya. Aku berlindung kepada Allah kemudian pada engkau min syarri hadzal ladzi atani. Dari keburukan hal ini yang datang kepadaku. Rajulun masalan ya'ti yatlubuhu bi syai'in. Orang ini misalkan datang kepada si pemimpin tadi minta suatu hal. Yaqulun, mereka mengatakan. Hadza yumkin ayyakuna ay ayyakiyahu syarran, ini mungkin aja terwujud, yaitu dia bisa melindunginya dari keburukan. Ka ayyamna'ahu mimman yuridu bihi su'an, seperti dia bisa mencegah dari orang-orang yang menginginkan keburukan padanya. Wa yumkin ayyakuna mimma yaqdiru alaihi albasyaru, ya, atau dari hal-hal yang memang manusia mampu. Fa'idakana bihadal makna yajuz. Kalau memang makna demikian, baru boleh ayakula lil makhluk a'udhu billahi sumabik. Baru boleh. Kenapa? Karena pemimpin tadi bisa melindunginya dari keburukan orang-orang yang ingin berbuat buruk kepadanya. Ya, itu boleh. Bisa dipahami gak? Berlindung pada pak polisi. Polisi sanggup untuk memberikan proteksi perlindungan pada dia. Lihat tuh di footnote. Ya. Disebutkan di sini dari Ibrahim An-Nakhai, kana yakrahu ayakulah. Beliau membenci untuk diucapkan a'udzubillahi tsuwabika. Ya. Wabika enggak boleh karena huruf waw itu apa? Tufid al-musyarakah, at-tasyrik. Enggak ada tertib, enggak ada ta'kib. Ya, berarti bareng. Sum wa yaqul hatta yaqulah tsuwabika. Ini minta perlindungan kepada makhluk yang makhluk mampu. Aku berlindung pada Allah. Summa bika. Baru summa bika. Kalau wabika enggak boleh. Waqad bawwaba al-Bukhari fi sahihi. Imam Bukhari membuat bab di sahihnya. Kitabul Iman wa Nudur. Bab la yakul masya'allah wa syi'ta. Wa hal yakul anabilah summa bik. Aku berlindung pada Allah. Kemudian pada engkau. Ini enggak boleh. Ya. Kemudian. Walakin qawlu a'udhu bik. Namun ucapan aku berlindung pada engkau hada abadu fil ijazati. Ini lebih jauh lagi dalam kebolehannya, lebih-lebih enggak boleh lagi. Aku berlindung pada engkau enggak boleh. Wa ma qawlu a'udzu billahi tsumma bika. Adapun orang yang mengatakan aku berlindung pada Allah kemudian pada Anda, faman ra'a al makna adh-dhahira, siapa yang mempertimbangkan meninjau maknanya di mana zahir, wa imkanal makhluki an yu'ida, dan ada kemungkinan makhluk memang bisa untuk memberinya di perlindungan sahahu. Nah, ada ulama yang membolehkannya. Wa qala ba'sa ayyakula a'udzu billahi tsumma bik. Ya, enggak apa-apa dia mengatakan ya, ketika dia minta perlindungan pada makhluk yang memang makhluk mungkin untuk bisa memproteksi melindungi dia, untuk mengatakan aku berlindung pada Allah tsumma bika. Lakinnal adhara annal a'udza ibadatun qalbiyatun. Namun yang nampak bahwasanya yang paling nampak di sini aud, yaitu perlindungan adalah ibadah qalbu. Wa anna innama takunu billah, namanya ibadah qalbu itu hanya kepada Allah. Wa hadza ala nahwi ma marra ma'ana, dan ini ya, pembahasan yang sudah kita lewati, ka qaulihi tawakkaltu ala Allah summa alaik wa nahwu dzalik. Seperti ucapan aku bertawakal pada Allah kemudian pada engkau, enggak boleh, karena tawakal adalah ibadah qalbi ya. Ya. Fa min ahli al-ilmi man yujizu misla hadhil al-fadhi. Di antara ulama ada yang membolehkan lafaz seperti ini, ma anna aslaha amalun qalbi. Padahal aslinya dia adalah amal qalbu. Ibadatun qalbiyatun, ibadah qalbu, mura'iyan adh-dhahira. Kenapa? Karena mereka mempertimbangkan ya, melihat ke yang zahirnya. Ma yura'i ta'alluqa al-qalbu. Ya, ta'alluqa al-qalbi. Yang mereka memandang di situ mempertimbangkan ta'aluknya qalbu. Ya, mura'iyan al-himayata adh-dhahira. Mempertimbangkan di sini penjagaan yang adanya proteksi yang zahir. Mura'iyan at-taharruza adh-dhahira. Mempertimbangkan ya penjagaan perlindungan yang zahir. Mura'iyan al-ittisama adh-dhahira. Ya, mempertimbangkan perlindungan yang nampak, wa minhum man lam yujizha. Di antara ulama ada yang enggak membolehkannya. Kenapa enggak dibolehin? Mura'iyan enggak boleh apa? Mengatakan a'udzubillahi tsumma bika. Kenapa? Ya, itu mura'iyan annaha ibadatun qalbiyatun. Karena di sini para ulama ya melihat karena a'ud adalah ibadah qalbiyah, wa annaka idza ajaztaha fid dhahir fa innahu qad yakunu taba'an li tilkal ijazati ya. Ya, ta'alluqul qalbi inda man la yafhamu al-murada. Karena apabila Anda bolehkan secara zahir ya, a'udzu billahi tsumma bika, fa innahu qad yakunu taba'an li tilkal ijazati ya, karena bisa jadi nanti ya dia akan mengikuti dari kebolehan tadi. Apa yang mengikuti? Ta'alluqul qalbi, keberkatan, keterkaitan qalbu ya, bagi orang yang enggak memahami maksud. Mendingan ditutup aja. Enggak usah. Udah a'udzubillah aja udah. Wa huma qaulani masyhurani dan kedua pendapat ini yang populer ya, dari kalangan ulama, hatta inda masyaikhina ya al-muftin fi hadzal waqt wa min qabl. Sampai-sampai inilah juga pendapat yang ada di para masyaikh-masyaikh kami, para mufti ya, di waktu tersebut, di waktu zaman sekarang atau di waktu sebelumnya. Al-isti'adatu hiya talabul aud min syai'in fihi syarrun. Isti'adah adalah meminta perlindungan dari keburukan, memang dari pihak keburukan yang memiliki keburukan. Walihada qal a'udzu birabbikul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Oleh karena itu Allah berfirman di sini, aku berlindung kepada Rabb manusia, raja manusia, ya, ilah manusia dari keburukan waswas al khannas. Nah, al-isti'adzatu mimma fihi syarrun, maka perintah perlindungan di sini ya dari hal-hal yang memang di situ ada keburukan di situ. Yuqabiluha al-liyadhu. Nah, ini kebalikannya adalah al-liyadhu. Ya. Al-liyad. Liyad la da yaludhu. La da yaludhu. Ya. Kebalikannya. Wal-laudhu yakunu mimma fihi khair. Ya. Yang namanya laut itu pada hal-hal yang didapatnya kedapat kebaikan. Ya. Misalkan dikatakan aludzu bika idza kunta muammilan khairan. Ya. Tapi lanjut nanti ya. Kita lanjut nanti sedikit ini dan kita lanjut lagi nanti di pembahasan berikutnya mengenai istighosah. Istighosah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Lanjut tadi wal isti'adzah talabul a'udz min syai'in fihi syarrun. Ya, fal isti'adzatu mimma fihi syarrun. Yang namanya isti'adzah memohon perlindungan itu dari hal-hal yang di situ ada keburukannya. Yuqabiluha al-liyadu. Kebalikannya al-liyad. Al-liyad ya, dia masdar dari la'adha yaludu, memohon pertolongan. Yang namanya laud yakunu mimma fihi khairun, itu muncul ya karena mengharapkan dari hal-hal yang ada kebaikan. Kalau tadi isti'adzah dari hal keburukan. Fayuqal misalkan dikatakan aludzu bika, aku memohon pertolongan pada engkau, idza kunta mu'ammilan khairan, apabila anda memang mengharapkan kebaikan. Taqulu li rabbika, anda berkata kepada Rabb anda, pada Allah Azza wa Jal, aludzu bika, ya Allah aludzu bika, aku mohon pertolongan pada engkau ya Allah untuk mendapatkan yang baik-baik. Wa idza kunta khaifan min syarrin, namun kalau anda takut dari sesuatu hal yang buruk gitu, dari sesuatu hal yang buruk, taqul a'udzu bika, aku berlindung pada engkau, wahakada, dan demikianlah ya. Wa qala wa dalilul isti'adzah qauluhu ta'ala qul a'udzu birabbin qul a'udzu birabbil falaq, dan beliau mengatakan dalil isti'adzah ialah, isti'adzah adalah ibadah, ialah katakanlah aku berlindung pada Rabb, qul a'udzu birabbin nas, kepada Rabb manusia. Wajhul istidlali, sisi pendalilannya gimana? Anna Allah azza wa jal amara nabiyahu al-karima, Allah memerintahkan pada nabinya yang mulia, ayyasta'idha birabbin nasi, agar nabinya berlindung kepada, agar nabinya meminta perlindungan pada Rabb manusia. Wa madama annahu amrun ya, wa madama annahu amara biha, maka selama Allah memerintahkan kepada sesuatu hal tersebut, fahiya ibadatun, maka sesuatu hal tersebut adalah ibadah. Allah perintahkan nabinya untuk meminta perlindungan kepadanya. Berarti meminta perlindungan kepada Allah adalah ibadah. Li'annahu la ya'muru illa bi syai'in yuhibbuhu wa yardahu. Karena Allah tidak mungkin memerintahkan hambanya, apalagi nabinya, untuk melakukan suatu hal, melainkan itu pasti sesuatu hal tadi dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika qauluhu subhanahu wa taala, demikian pula firman Allah taala, fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ya, jika engkau membaca Quran, maka berlindunglah, astaid. Maka minta perlindunganlah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Maka amara bil isti'adati bihi. Maka Allah memerintahkan kepada siapa saja yang membaca Quran agar beristi'adah, memohon perlindungan kepadanya dari setan. Padahal ala annaha ibadatun. Maka ini menunjukkan bahwasanya isti'adah, meminta perlindungan pada Allah, adalah ibadah. Kalau diberikan pada selain Allah, itu adalah kesyirikan. Dari hal-hal yang makhluk tidak mampu memberikan perlindungan padanya, atau makhluk tersebut gaib, semisal jin dan yang lainnya. Naam. Wa dalilul istighatsati qauluhu ta'ala ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ah, ini dalil istighatsah. Istighatsah adalah ibadah. Tadi telah diterangkan talabul ghaus. Memohon ya ghaus pertolongan di kala genting. Di kala genting yang tidak ada yang mampu melakukannya atau mewujudkan apa yang diminta dari permohonan tadi kecuali Allah, diberikan istighosah tersebut pada Allah adalah ibadah. Diberikan pada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Namun kalau isti'adah atau istighosah tadi diberikan pada makhluk yang makhluk memang mampu, maka bukan syirik, boleh. Ya, baik. Makhluk mampu dan makhluknya bukan gaib, hadir. Ya. Baik, barakallahu fikum. Ayo, baca syarahnya di sini. Sampai sekarang. Ilmi. Nah, Syahrul, Syahrul. Kayaknya kemarin Ilmi baru baca ya. Syahrul kemarin baca juga gak? Ah ya, Syahrul. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa dalilul istighosati qawlu ta'ala istaghisuna rabbukum fastajaba lakum. Sama qala syarihu rahimahullah ta'ala al-istighosatu talabul gausi. Wal-gausu yufassaru bi-annahu al-istighosatu. Wal-maddadu wal-nusratu wal-nahudu. Wal-madadu. Bi-annahu al-igosatu wal-madadu. Wal-madadu wal-nusratu wal-nahudu zalika. Fa-idha waqa'a masalan ahadun fi gorikin yunadi agisni, agisni. Yatlubu al-istighosata. Yatlubu al-istighosata. Igosata. Al-igosata. Yatlubu izalata hadha asy-syai'u. Asy-syai'i. Hadha asy-syai'i. Yatlubu an-nusrata. Wal-istighosatu 'ibadatun. Wa wajhu kauniha ibadatun anna Allaha 'azza wa jalla qala huna. Istastaghisuna rabbukum mustajaba lakum. ووجه الاستدلال أنه أتى بها في معرض الثناء عليهم وأنه رتب عليها الإجابة ومدام الله عز وجل رتب على استغاثتهم به إجابته عز وجل دل على أنه يحبها وقد رضيها ومنهم فنتج من ذلك أنها من العبادة Fanataja min zalika annaha minal ibadati. Uidh huna fi qawlihi istastagisuna rabbukum, yakni hina tastagisuna rabbakum fastajabalakum watulahidu annal ayata huna istastagisu rabbakum wa qablaha qul a'udzu bi rabbin nas wal istighosatu wal isti'anatu wa anhu dzalika tata'allaqu bi rububiyyati katsiran li anna haqiqataha min muqtadiyatir rububiyyati man alladhi yughisu al jawabu huwa al maliku huwa al mudabbiru huwa alladhi yusarrifu al-amra huwa rabbu kulli syai'in azza wa jalla. Baik. Al-istighatsatu talabul ghaus. Istighatsah itu talabul ghaus, meminta perlindungan. Ya, di kitab tauhid juga disebutkan minasyirk ayastagisa bighairillah. Termasuk kesyirikan beristighosah kepada selain Allah. Ya. Meminta perlindungan di kala genting. Wal ghaus yufassaru bi annahu al-ighatsatu wal madad wan nusratu wa nahu dzalik. Ya. Nah, ghaus itu sering ditafsirkan bahwasanya dia adalah ighatsah. Ya. Ghaus itu adalah ighatsah. Yaitu ya perlindungan apa pertolongan madad sama ini nusrah sama ini mana bantuan pertolongan wanahu dzalik dan semisalnya ya yatlubu mana tadi fa idza waqa'a masalan ahadun fi ghorqin ya misalkan ada seseorang dia mengalami ya, tenggelam yunadi dia menyeru pada orang lain agisni yatlubul ighatsata dia mengatakan agisni tolong aku dia meminta pertolongan yatlubu izalata hadza syai' dia meminta agar dihilangkan ya hal ini yaitu apa tenggelamnya dia yatlubu nusrata maka dia meminta nusrah pertolongan. Nah, kalau dia minta kepada makhluk, dia tenggelam, agis nih, tolong aku, help me, gitu. Makhluk mampu gak menolongnya? Mampu dengan melemparkan tali, atau nyebur, bantuin dia. Barakallahu fikum, maka itu bukan syirik. Karena mampu. Tapi kalau diistighosah kepada makhluk yang makhluk gak mampu, apalagi kepada amwat, kepada yang goib, jin, ya, maka itu kesyirikan akbar. Wal istighosatu ibadatun. Wa wajhu kauniha ibadatan dan istighosah itu adalah ibadah. Maka aspek dia adalah ibadah adalah Allah qalahuna Allah berfirman di sini, ittastagithuna rabbakum fastajabalakum. Ketika kalian di perang Badar, kalian wahai para sahabat beristighosah kepada Rabb kalian. Memohon perlindungan, memohon pertolongan di kala genting karena di perang Badar kaum muslimin cuma 313. Melawan musyrikin 1000, persenjataan minim, musyrikin persenjataan maksimal. Maka enggak ada yang mampu ini membantu kecuali Allah. Dan Allah kabulkan kan fastajabalakum. Allah kabulkan doa kalian. Ya. Sehingga musyrik ya belum sempat duel dengan mukmin, musyrik tersebut sudah mati. Dilempar. Ya, wa ma ramaita walakinallaha ramah. Bukan kamu yang melempar, Allah yang melempar. Ya. Iblis yang menyamar sebagai Suraqah. Ya, ketakutan lari ke laut. Ditanya sama musyrikin, "Suraqah, kenapa lari? Kamu takut?" Nah, kata iblis yang nyamar jadi Suraqah, dia melihat yang musyrikin enggak lihat. Yaitu kehadiran malaikat. Taib. Nah, wawajul istidlal. Nah, sisi pendalilannya. Bahwa istighosah ini adalah ibadah berdasarkan ayat ini. Ittastagithuna rabbakum fastajabalakum annahu atabiha bima'ridis sana'i alaihim. Bahwa ayat tersebut datang dalam bentuk pujian kepada mereka, kepada para sahabat. Wa annahu rattaba alaiha al-ijabah. Ya. Bahwa juga dengan istighosah ini menyebabkan adanya ijabah dikabulkannya permohonan. Wa ma dama Allahu rattaba ala istighosatihim bihi ijabatahu azza wajalla dalla ala annaha annahu yuhibbuha. Ya. Maka selama Allah, ya, selama Allah, selama Allah menjadikan, ya, sebab istighosahnya mereka para sahabat itu dijadikan sebab dikabulkannya, ya, permohonan mereka oleh Allah, maka itu menunjukkan bahwa Allah mencintai istighosah tersebut. Paham gak sini? Ya. Waqad radiyaha minhum, dan Allah meridhoi istighosah itu ada pada para sahabat. Ya, barakallahu fikum. Ya, fa nataja min dzalika annaha minal ibadati. Ya. Maka ini berarti bisa disimpulkan bahwasanya istighosah itu adalah ibadah. Wa idhuna fi qawlihi id tastagithuna rabbakum id, ya. Yani hina tastagithuna itu ketika kalian beristighosah rabbakum, pada rabb kalian, fastajaba lakum. Maka Allah kabulkan kepada doa kalian tadi. Ya. Wa tulahidu annal ayah huna. Ya, dan coba Anda perhatikan ayat ini di sini. Ittastagitsuna rabbakum wa qablaha qul a'udzu birabbin nas. Perhatikan ayat-ayat yang dibawakan oleh Syekh. Ya, sebelumnya qul a'udzu birabbin nas, dalil dari isti'adzah. Fal isti'adatu wal isti'anatu wa nahu dzalik. Maka isti'adzah minta perlindungan, isti'anah minta pertolongan, dan semisalnya, kemudian di sini istighosah, itu semuanya tata'allaku birububiyyati katsiran. Itu semua berkaitan dengan rububiyah Allah. Li'anna haqiqataha min muqtadayati rububiyyati. Rububiyyati, karena hakikatnya istighosah, isti'anah, isti'adah itu merupakan kandungan dari rububiyah Allah. Ketika kita minta perlindungan pada Allah di kala genting, manil ladzi yughitsu? Coba siapa yang bisa memberikan perlindungan? Al-jawab huwal malik, dialah al-malik. Yaitu Allah yang maha raja. Wa huwal mudabbiru, dialah Allah yang maha mengatur segala, ya, urusan hamba. Wa huwal ladzi yusarriful amra, dialah Allah yang mengatur segala urusan. Wa huwa rabbu kulli syai'in, dialah Allah rabb segala sesuatu. Ya. Ini udah dibaca berikutnya? Nah, fadol. Dibaca sini. Bima. Tadi Bima baca gak? Kemarin, yang dari kemarin belum baca. Muslih, tadi baca. Apa lagi? Yang dari kemarin belum baca? Oh, Azza belum. Ayo, Azza. Nah. Kasih. Nah, itu. Ini kori cilik. Bi an kana mayitan. Al-mustaghitsu annahu yasma'u wa annahu qadir. Fa inna istighatha bihi shirkun. Li anna al-amwata jami'an la yaqdiruna 'ala al-istighatsati. Lakin qad yaqulu bi qulubil mushrikina bihi annahum yasma'una wa annahum ahya'un. Syuhada. Sallallahu alaihi wasallam. Aktolabu. Yang mana tuh? Hehe, bocah. Minas tigo satin nasi. Istighosatuhum laisa hada istighosatan bi amwatin. Wayuh yauna hayatin, jangan niatnya jangan tasdid, ntar jadi ular itu. Summa uidu fahi ya. Barakallahu fik. Al istighosah itu amalun zahirun. Namanya istighosah itu amalan zahir. Jelas nih, bukan amalan batin. Walihada yajuz. Ya, nah, udah perhatikan nih. Karena dia amalan zahir, beda dengan amalan batin tadi isti'adah. Kalau isti'adah enggak boleh kepada makhluk hatta pakai summa bika bukan sekalipun. Nah, ya kalau isti'adah amalan zahir. Ya, amalan zahir. Nah, karena dia amalan zahir, walihada ya juz ayastagi sa'al mar'u bi makhluqin. Ya, oleh karena itu boleh seorang beristighosah kepada makhluk. Ya, lakin bi syurutihi, namun dengan syarat-syaratnya. Sama kayak isti'adah, isti'anah kepada selain Allah tidak dihukum syirik kalau terpenuhi syarat. Wa hiya ayakuna hadzal matlubu minhu al-ghausu hayyan. Ya, yaitu makhluk yang diminta pertolongan kepadanya ini dia masih hidup, hadiron dia hadir, qadiron dia mampu, yasma'u dia mendengar. Ya. Fa idza lam yakun hayyan bi an kana mayyitan saratil istighatsatu bi hadzal mayyiti kufran. Kalau dia beristighosah kepada yang tidak hidup, yaitu dia mati, maka istighosah kepada orang mati ini menjadi kekufuran akbar. Kulna, maka kita nyatakan ayakuna hayyan hadiran qadiran yasma. Ya, syaratnya tadi dia orang yang matlub minhu al-ghaus, dia mesti hidup, hadir, mampu mendengar. Fa idza lam yakun hayyan kana maitan. Ya, fa idza kana maitan wa taqada al-mustaghisu annahu yasma. Nah, apabila yang diminta istighosah itu mati dan orang yang beristighosah itu meyakini bahwa orang yang mati ini bisa mendengar, wa annahu qadirun, dan orang yang mati ini mampu, fa innal istighosata bihi syirkun. Berarti bentuk istighosah kepada si mayit tadi adalah kesyirikan. Bi annal amwata jami'an la yaqdiruna ala al-igosati. Karena orang yang mati semuanya itu enggak mampu untuk memberikan bantuan, pertolongan. Lakin qad yakumu bi qulubil musyrikin bihim annahum yasma'un. Namun ini yang ada di kalbu kaum musyrikin, bahwasanya kalbu mereka musyrikin yang mereka berkaitan dengan amwat, amwat ini bisa mendengar. Wa annahum ahyaun mislu halus syuhada. Ya, mereka mendengar hidup seperti keadaan para syuhada. Wa annahum yaqdiruna misla ma yuz'amu fi halin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mampu seperti yang diklaim bahwa seperti keadaan nabi. Nabi kan enggak mati. Oh, para syuhada kan ya juga enggak mati, mereka hidup. Taib dan semisalnya. Wa annahum yaqdiruna dan wa nahu dalik fa naqul idza kana maitan fa innahu la yajuz at-talabu minhu. Kalau dia mati maka enggak boleh kita minta padanya. Ya. Taibarakallahu fikum. Qalu, mereka mengatakan, ini orang-orang yang menggugat istighosah dilarang kepada selain Allah. Fama taqulun fi ma yahsulu yaumal qiyamati min istighosatin nasi bi adama. Ayo, apa komentar kalian terhadap nanti yang terjadi di hari kiamat berupa istighosahnya manusia kepada Adam, summa istighosatihim, atau istighosatuhum juga boleh. Ya. Summa istighosatihim bin Nuh, kemudian istighosah mereka kepada Nuh, kepada Ibrahim, pada Musa, pada Isa, ila ayastagitsu bi nabiyyina Muhammadin. Sampai berakhir mereka akhirnya beristighosah pada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu boleh tuh istighosahnya tuh. Naqul hadza laisa min istighosatin, laisa hadza istighosatan bi amwatin. Ini bukan bentuk istighosah pada amwat, bukan. Ya. Yaumal kiamati haula'i ahya'un, pada hari kiamat mereka semua hidup. Yub'atsun nasu wa yuhyauna min jadid, semuanya dibangkitkan manusia dan dihidupkan dari yang baru. Makanya ketika diminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam istighosah, kata Nabi apa? Na'am analaha. Iya, saya memang bisa itu. Nabi mampu, berarti qadirun, hadirun, hayyun, hidup, yasma'u, terpenuhi syarat sudah. Ya. Sebagaimana kalau diminta ketika hidup. Ya. Kan kita beristighosah kepada orang yang hidup dan dia mampu hadir mendengar, boleh. Ya. Sebagaimana Musa dimintai istighosah oleh seorang pemuda dari Bani Israel. Ya, ketika sedang bertikai dengan lawannya. Wadakhala Madinata ala hina ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulaini yaqtatilan. Ya, ketika Nabi Musa masuk ke kota Memphis, ketika penduduknya sedang ghaflah, sedang lengah, maka didapatinya di dalam di kota itu ada rajulan yang sedang berkelahi. Hadani min syi'ati wa hada min aduwi. Yang satu dari pihaknya Musa, kelompoknya Musa Bani Israel, yang satu lagi dari musuhnya Musa, kaumnya Fir'aun. Fastaghasahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi aduwi. Maka orang yang dari kelompoknya Musa Bani Israel beristighosah kepada Musa untuk melawan lawannya. Ya. Tapi Musa mampu enggak? Mampu. Ya. Tapi fa wakazahu Musa fa qada 'alaihi. Maka Musa pun meninjuknya. Ya, mati orang itu, bukan mampu lagi, mati. Ya. Musa tobat. Wah, ada min amali syaitan. Nah, ini perbuatan setan, ini bunuh orang. Musa sampai lari. Ya. Dikejar Fir'aun. Fir'aun tuh framingnya tuh luar biasa tuh. Dia ngelihat Musa, "Oh, Musa tuh, lihat tuh, penjahat tuh dia." Oh, padahal Musa enggak sengaja bunuh. Musa langsung di framing oleh Fir'aun sebagai penjahat. Padahal Fir'aun bunuh orang tiap tahun. Bahkan pada tahun-tahun kelahiran Musa bunuh setiap bayi. Emang tirani, zalim begitu, togut begitu. Belaga playing victim. Dilupa sama tangan dia belepotan. Mulut dia penuh kekufuran. Keyakinan dia rusak. Ya. Nuduh rakyat. La haula wala quwata illa billah. Ya, tapi Musa larinya membawa berkah, dapat jodoh. Dapat jodoh. Ya, dapat jodoh, nikah. Dapat wahyu. Udah matang Musa. Masuk ke bukit apa? Tua. Suruh cepat lepas sendal, masuk tempat suci. Dapat wahyu. Innani anallahu la ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Musa lah udah dapat wahyu nih, ajibnya lagi nih. Musa kabur dari Fir'aun. Udah dapat wahyu, suruh balik ke Fir'aun dakwah. Wajib itu. Hah? Udah dapat wahyu, suruh balik ke Fir'aun. Suruh balik ke Fir'aun. Lagi buron malah datengin yang nyari dia. Wajib itu. Tapi karena ini perintah Allah, Fir'aun yang ketakutan. Ya, Fir'aun yang ketakutan. Sampai Fir'aun butuh bantuan tukang-tukang sihir. Itu kisahnya itu ya. Barakallahu fikum. Itu kalau dai gitu, enggak boleh takut sama musuh. Enggak usah takut. Mana lagi tadi? Ya. Qalu, mereka mengatakan. Oh, ini udah ya. Ya. Kanu fi hayatin, namaka para nabi yang diminta istighosah di hari kiamat itu sudah hidup. Ya, kan hari kiamat mereka hidup, summa matu, kemudian mati, summa uidu ila hayatin ukhra. Kemudian dibangkitkan lagi, dibalikin lagi kepada kehidupan yang lain. Fa yastighasatu biman, kalau begitu manusia nanti semua dalam ya syafaatul kubra. Ya. Berarti mereka ya syafaatul uzma. Dalam syafaatul uzma yang mereka minta pada nabi yang diawali minta syafaat pada Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa sampai berakhir pada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti istighosah itu ditujukan pada siapa? Al-jawab bihayyin qadirin, hadirin qadirin yasma. Berarti mintanya kepada orang yang hidup, nabi karena sudah hidup. Hadirin hadir di situ, bukan di kuburan. Qadirin mampu memang. Ya, mampu. Kalau Nabi Adam kan ketakutan, dia punya salah, Ibrahim, Musa, ya, Nuh, sampai Nabi Isa yang enggak nyebutin kesalahannya aja enggak mau. Dan Nabi kita Muhammad SAW mampu sampai mengatakan, "Na'am analah," sujud beliau. Pada Allah dengan sujud pujian yang panjang yang belum pernah beliau puji Allah dengan pujian-pujian di dunia, Allah ilhamkan di situ. Ya. Ya tabayyanu bihadza, maka jelas di sini annahu laisa fima ihtajju bihi, ya, bahwa itu tidaklah sebagaimana yang mereka para pembela istighosah kepada amwat ini, ya, kalangan kuburian ini, sebagaimana yang mereka berhujah dengan kisah ini, min hali aulail anbiya, ya, min haulail anbiya'i, dari keadaan para nabi tersebut yaumal kiamati, pada hari kiamat, itu bukanlah hujjatun ala jawasil istighosati bi ghairillah, itu bukanlah argumentasi yang membolehkan istighosah kepada selain Allah. Nah, ini mengenai hal ini ada di jawaban khusus dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Kasbu Syubhat. Ya, masih ingat gak waktu kajian kita dengan syarah Kasbu Syubhatnya Syekh bin Baz waktu itu. Nah, berikutnya, fadal, siapa yang baca? Hah? Fakhruddin tadi udah belum? Udah. Sedikit. Ayo baca lagi boleh. Nah. Wal istighosatu bi ghairillah. Turunin ke bawah. Aduh. Udah. Maqala syari rahimahullah ta'ala. Wal istighatsatu bi ghairillahi azza wa jalla a'zamu kufran min kathirin min al masail allati sarfuha li ghairillahi azza wa jalla syirkun. Idzan fasyurutu al awwalu an yakuna hayyan, fa idza kana mayyitan la yajuzu al istighatsatu bihi. Atsani an yakuna hadiran, fa idza kana ghaiban la yajuzu al istighatsatu bihi. Hayyun qadirun lakinnahu ghaibun, mithlu law istaghatha bi Jibril alaihi salamu falaysa bihadirin, fal hayyu al qadiru qad yutlabu minhu ma yaqdiru alaihi walakinnahu laysa bihadirin, mithlu an yatluba min malakin yamliku aw amirun min malikin yamliku aw amirin yastaghithu bihi yaqulu أغثني يا فلان وهو ليس عنده مع أنه لو كان عنده لأمكن أن يغيثه أن يغيثه بقوته لكنه لما لم يكن حاضرا صارت الاستغاثة تعلق القلب بغير حاضر هذا شرك بالله عز وجل. نعم. Baik. Maka yang al istighosatu bi ghairillah a'zamu kufran. Maka istighosah, coba kasih nabil ntar. Istighosah kepada selain Allah itu a'zamu kufran, kekufuran yang paling besar, min katsirin min al-masail as-sarfuha li ghairillah, syirkun. Jadi berbagai permasalahan yang dipalingkan pada selain Allah itu adalah kesyirikan. Ya. Dan di situ di footnote kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa qad nasa ghairu wahidin minal ulama ala annahu la yajuz as-su'alu billahi lillahi bil anbiya'i was salihin, fa kaifa bil istighatsati bihim ma annal istighatsata bil mayyit wal ghaib mimma la na'lamu baina aimatil muslimin niza'un, ya, fi anna dhalika min a'dhamil munkarat. Wa man kana 'aliman bi athari salaf 'alima anna ahadan minhum lam yaf'al hada. Ya, kata Ibnu Taimiyah, banyak ulama yang telah menetapkan bahwa tidak boleh meminta kepada Allah melalui perantara nabi dan orang soleh. Lantas bagaimana kalau beristighosah kepada mereka, meminta perlindungan di kala genting pada mereka? Kita berdoa kepada Allah, ya, dengan perantara mereka aja enggak boleh. Ya, enggak boleh. As-su'al, meminta pada Allah lillah, tapi bil anbiya, dengan perantara para nabi, itu aja enggak boleh. Lantas gimana dengan istighosah langsung pada mereka? Paham enggak sini? Ya. Kan kalau kita minta pada Allah melalui perantara para nabi, apakah wasilahnya zat atau jah? Kalau jah kedudukan, ya Allah aku minta pada engkau ya Allah dengan kedudukan nabimu, ini syirik asghar, bid'ah. Ya. Tapi kalau minta kepada Allah tapi melalui nabi, wahai nabi sampaikan hajat kepada Allah, ini syirik akbar. Berarti dia tawasulnya dengan zat, bukan dengan jah, bukan dengan kedudukan, tapi dengan zat, dengan person nabi tadi yang sudah wafat, maka syirik akbar. Itu aja enggak boleh, terus istighosahnya minta tolongnya langsung kepada nabi tadi, pada orang soleh tadi. Manal istighosata bil mayyit wal ghaibi, padahal istighosah kepada mayit, orang yang ghaib, mimma la na'lamu baina al-imati muslimin niza'un, itu diantara hal-hal yang kita tidak ketahui, ada diantara ulama Islam ada perselisihan di sini tentang larangannya, itu enggak ada. Fi anna dzalika min a'dhamil munkarat, bahwa itu termasuk diantara kemungkaran yang paling besar. Ya, itu enggak ada khilaf, enggak ada perselisihan di kalangan ulama, istighosah kepada makhluk itu haram. Enggak ada perselisihan. Wa man kana 'aliman bi asari salafi, siapa yang mengetahui asar riwayat-riwayat salaf, alima anna ahadan minhum lam yaf'al hada, maka dia akan mengetahui bahwa tidak ada seorang pun dari seorang salaf yang melakukan hal tersebut. Enggak ada yang melakukannya. Tayyib barakallahu fik. Idan fasyurutu, maka kalau begitu syaratnya, bolehnya beristighosah kepada makhluk, kepada selain Allah, al-awwal ayyakuna hayyan, makhluk tersebut mesti hidup. Fa idza kana mayitan la yajuz al-istighosatu bih, kalau dia mati enggak boleh beristighosah padanya. Asani ayyakuna hadiran, yang kedua dia mesti hadir. Ya. Fa idza kana ghaiban, kalau dia ghaib enggak hadir, la yajuz al-istighosatu bih, enggak boleh istighosah padanya. Hatta hayya, kemudian mana tadi, hayyun qadirun, dia mesti hidup, dia mampu untuk mewujudkan apa yang diminta kepadanya. Dia hidup, dia mampu. Lakinnahu ghaibun, namun dia enggak ada. Ya. Semisal la istighosa bi Jibril, semisal seorang beristighosa pada Jibril, memangnya dia tahu? Falaisa bi hadir, Jibril enggak hadir. Sama kayak orang beristighosa pada langit, pada angin, wahai angin sampaikan ini kepadanya, wahai langit. Ya. Syekh bin Bas di Subulus Salam menyatakan, seorang mau bangun tahajud, dia bilang, wahai Jibril bangunin saya jam 2 malam. Itu syirik. Padahal mau salat tahajud. Jibril enggak ada, enggak terpenuhi unsur kebolehan istighosah kepada makhluk yang diperbolehkan. Ya. Cuman ketika kita katakan ini, mereka kuburiyun itu yang kepanasan. Langsung bilang, oh kalian gak paham diksi itu. Kalau kita katakan, wahai langit, ini kan ada, kalau sastra boleh. Sastra, sastra. Ya. Lafat-lafat di Al-Quran menunjukkan keharaman hal tersebut. bukan masalah sastra-sastraan. Ya. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Jika Allah menimpakan kepada kalian suatu bahaya, enggak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dia bukan langit. Wahai langit, ya gitu. Orang-orang kan sekarang gitu tuh. Sok-sok gitu. Wahai langit. Mengapa ini? Langit. Langit makhluk. Langit hancur nanti. Idza sama'un fatarat, idza sama'un syaqqat. Langit hancur, terbelah. Ya. Ngapain minta pada langit yang langit itu tuh matwiyatun biyamini. Nanti dilipat di tangan kanan Allah. Ngapain minta pada langit? Ya, sastra-sastra. Saya pernah baca tuh, ini kalian enggak paham, Wahabi itu enggak paham sastra. Sastra. Semua pelaku kemungkaran pakai itu bahasa. Sampai kemarin si Muhammad apa si Dalton itu yang budayawan Sunda menghina miras katanya minuman Rasulullah, kata dia, "Aduh, itu saya ini orang sastra," kata dia. Maksud saya enggak seperti itu, sastra-sastra apa? Selalu berlindung sastra-sastra. Enggak ada. Zohirnya. Miras minuman Rasulullah. Sastra apaan? Sastra apa yang dipahami itu? Itu bukannya ejekan. Minuman Rasulullah. Bukan. Maksudnya mungkin minuman di zaman Rasulullah. Disandarkan kepada Rasulullah. Ya enggak? Ini ada pelacur. Itu pelacurnya si Ahmad. Zaniatu Ahmadah. Hadihi Zaniatu Ahmadah. Apa yang dipahami? Nah, bisa gak orang tadi ketika itu dia kan melakukan tuduhan kan kepada Ahmad. Ketika digugat, ya antum ente ini menuduh orang tanpa bukti. Maksud saya, ini ada yang dimahdzub, ada yang enggak. Hadihi zaniyah. Ini di mas fi asri Ahmad, di masa Ahmad. Mana ada? Enggak ada dipahami kayak gitu. Ya dan billah. Taib. Fal hayyu al qadiru qad yutlabu minhu ma yaqdiru alaihi. Nah, orang yang hidup, yang mampu, terkadang diminta kepadanya dari yang dia mampu. Lakinna ulaysa bihadir, namun dia enggak hadir. Lihat lagi di footnote. Ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kadzalika al-istighfar. Istighfarul malaikati li bani Adam, demikian pula permohonan ampunannya malaikat pada manusia kama akhbara bihi al-Qur'an, sebagaimana yang dikabarkan Qur'an. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama majlis fi majlisihi alladhi sallafih. Malaikat senantiasa berselawat kepada salah seorang di antara kalian selama ia masih di tempat duduknya yang dia sholat di situ nungguin sholat berikutnya. Ya enggak? Kan orang datang ke masjid, dia nungguin satu sholat, dia selepas sholat nungguin sholat lagi berikutnya, didoain oleh malaikat. Ya kulun, malaikat mengatakan Allahumma arhamhu, Allahumma gfirlahu, Allahumma tub alaih. Ya Allah ampuni dia, ya Allah, ya rahmati dia, ya Allah berikan taubat padanya. Malam yu'zi fihi wa malam yuhdis fihi. Ya, selama dia enggak menyakiti orang lain di situ, selama dia tidak juga berhadas. Wa ma hadza fala yajuz li ahadin ayyad'a al malaikata. Namun walau demikian enggak boleh bagi siapapun berdoa pada malaikat. Wala yastagisa bihim, enggak boleh beristighosah pada mereka. Walayatlubu minhum ma akhbara Allahu bihi annahum yaf'alunah. Dan enggak boleh juga meminta kepada mereka dari hal-hal yang memang Allah kabarkan mereka melakukannya. Nih gini nih. Misalkan antum habis salat qabliyah, nunggu iqamah antum duduk. Antum tahu nih hadis ini kan? Antum tahu. Selama antum enggak berhadas, antum bakal didoain sama malaikat kan? Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi. Kan gitu. Antum enggak boleh minta, ya Allah, wahai malaikat, doain saya ya. Jangan lupa doain saya, wahai malaikat. Allah, doain saya rahmat, doain saya ampunan, doain saya diterima tobat saya oleh Allah. Padahal Allah kabarkan ya, malaikat akan melakukan demikian enggak? Ya enggak boleh. Ya. fa innaha dari'atun ila du'aihim min dunillahi wal isyraq bihim. Karena itu hanyalah jalan yang akan mengantarkan kepada doa kepada mereka. Kita berdoa kepada mereka. Ya, akhirnya doa pada mereka, doa pada selain Allah dan berbuat syirik kepada mereka. Wal malaikatu la yarahum annasu. Malaikat manusia enggak bisa melihat mereka. Ya. Falihadza la yutlabu minhum al hawaiju. Oleh karena itu enggak boleh hajat-hajat diminta kepada mereka. Paham enggak sini? Wahai langit, wahai angin, sampaikan salamku kepadanya. Angin apaan datang? Ntar datang angin puting beliung aja baru rasa. Hah? Angin apa? Angin duduk. Ya. Taib, lanjut lagi. Mislu ayat luba min malikin. Ya. Yamliku au amirin. Semisal seorang minta kepada raja yang dia memiliki berkuasa atau kepada amir pemimpin. Yastaghitsu bihi wa yaqul. Dia beristighosah kepadanya dan mengatakan aghisni ya fulan, berilah pertolongan pada saya wahai fulan. Ya. Wa huwa laisa indah. Padahal si raja, raja kan hayun ya. Hayun. Qadirun enggak? Qadirun enggak? Minta nih kepada si raja yang dia mampu gitu. Qadir enggak? Qadir. Ya, dia qadirun. Tayyibarakallahu fikum. Namun dia hadir enggak? Enggak. Ya. Wa huwa laisa indahu, padahal tidak ada di sampingnya, di sisinya si balai pemimpin tadi. Ma'annahu law kana indahu la amkana. Padahal seandainya si raja tadi yang dia jadikan tempat istighosah tadi, seandainya dia ada, tentu dia mampu. Ayugisahu untuk menolongnya. Bikuwatihi, dengan kekuatan dia. Lakinnahu lamma lam yakun hadiran. Namun tatkala si raja tadi tidak hadir, sorot al istighosatu, maka jadilah istighosah yang diarahkan kepadanya, ya, ta'alluqal qalbi. Ya. Ya. Yaitu keterkaitan qalbu bi ghairi hadirin, ya, atau sarat al-istighosatu ta'alluqul qalbi bi ghairi hadirin hadza syirkun billah. Maka jadilah istighosah yang istighosah itu keterkaitan qalbu, ya, kepada yang tidak hadir, maka ini adalah syirik kepada Allah. Ya, syirik kepada Allah. Terus Nabil, tanggung dikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Salis. Thumma qala syarih hafizallah. Al-Salisu an yakuna qadiran. Fa'in lam yakun qadiran falistighathatu bihi syirkun. Walau kana hayyan hadiran yasma'u mithlu law istighatha bimakhlukin bima la yakdiru alayhi wa huwa hayyun hadirun yasma'uhu. Wata'allaqal qalbu al-mustaghitha ala hadhin. Qalbu al-mustaghithi. قلب المستغيث على هذا النحو بأن هذا يستطيع ويقدر أن يغيثه بمعنى أنه استغاث. Itu fiilnya apa sih? Agosa yugisu kan? Yugisahu. Yugisahu. بمعنى أنه استغاث بمن لا يقدر على الإغاثة. فتعلق القلب القلب بهذا المستغاث به فصارت الاستغاثة وهي طلب الغوث شركا على هذا النوع. الرابع وكذلك يسمع فلو كان حيا قادرا حاضرا ولكنه لا يسمع كالنائم ونحوه كذلك لا تجوز الاستغاثة به وقد تلتبس بعض المسائل بهذه الشروط في أنها في بعض الحالات تكون شركا أكبرا akbaro wa fi ba'dil halati yakunu min manhiyan manhiyan anha min zara'i mayitan aw yas'alu a'ma bijanbihi aw yas'alu mashlulan bijanbihi ayyughithahu wa nahwa dhalika al-maqsud yudu anna al-ulama'a ishtaratu li jawazi istighathati bi ghayri Allahi azza wa jalla ay yakuna al-mustaghath bihi hayyan hadiran qadiran yasma'u. Baik, asalis yang ketiga syaratnya ayakuna qadiran. Si mustaghas, orang yang dijadikan tempat istighosah tadi, dia mampu. Fa idza kana, dia harus, dia sebenarnya hidup. Yasma. Ya, dia hayyun, yasma. Tapi dia ghairu qadirin, enggak mampu. Fa idza lam yakun qadiran, kalau dia enggak mampu pal istighosah tu bihi syirkun. Maka istighosah kepadanya adalah syirik. Ya. Nih, kita datang ke kiai. Kiainya hadir. Yasma, hayyun. Kita bilang, "Kiai, tolong selamatin saya. Ya, tolong berikan kesembuhan kepada saya. Selamatin saya di akhirat kelak. Masukin saya ke surga. Kiai minta syafaatnya buat nanti di surga. Kalau kiai dapetin saya nanti di neraka, tampil tangan saya." Maka istighosah seperti ini syirik. Kenapa? Karena dia mustaghos ini laisa qadiran, dia enggak mampu. Paham enggak sini? Walau kana hayyan hadiran yasma'u. Walaupun dia hidup, hadir dan dia mendengar. Mislu law istaghosa bi makhluqin bima la yaqdiru alaihi. Semisal seseorang beristighosah kepada makhluk yang makhluk itu enggak mampu untuk mewujudkan istighosah si yang meminta padanya. Si mustaghis. Wa huwa hayyun qadirun yasma'u. Nah, si mustaghos, orang yang dijadikan tempat istighosah ini hadir, hidup, mendengar. Wa ta'allaqa qalbul mustaghis ala hadha nahwi, dan ketergantungan kalbu orang yang beristighosah kepada orang tadi dalam bentuk seperti ini bi anna hadha yastati wa yaqdiru ayyughisahu, bahwa ketergantungan kalbunya apa? Bahwa orang yang dia jadikan tempat meminta pertolongan ini mampu, dia sanggup untuk menolongnya. Bimana anna istaghosa biman la yaqdiru alal igosati, padahal maknanya dia beristighosah kepada orang yang enggak mampu mewujudkan dari apa yang diminta tolong tadi. Ya. Paham enggak sini tadi? Datang ke kiai, kiainya dia minta pada kiai, padahal kiainya hadir, miasma mendengar, masih hidup, tapi minta pada kiai sesuatu yang kiai enggak bisa. Itu apa? Diselamatin dari azab kubur misalkan. Maka kalbunya kan bergantung sama si kiai kan tadi. Ya. Tapi mana lagi tadi? Fa ta'alluqul qalbi bihadzal mustaghis bihi, maka ketergantungan kalbu terhadap si kiai tadi. Ini saya contohkan mustaghos. Ya. Mustaghos orang yang diminta istighosah itu, fa saratil istighosatu wa hiya talabul ghausi syirkan ala hadzal nahwi. Maka jadilah istighosah yang istighosah itu memohon perlindungan di kala genting tadi, itu jadi kesyirikan dalam bentuk seperti ini. Paham sini? Taib. Syarat yang keempat, Arabi kadzalika yasma. Dia mesti hayyun hadirun yaqdiru wa yasma. Dia mesti mendengar. Falau kana hayyan qadiran ya hadiran lakinnahu la yasma. Seandainya orang yang dimintain istighosah itu hidup, mampu, hadir, namun dia enggak dengar. Karena ini misalnya orang lagi tidur, wal nahwi dan semisalnya, kata di kalayat tajus al istighosah tubih, enggak boleh minta istighosah padanya. Ya, minta perlindungan kepada polisi. Pak polisi, tolong dong, saya minta perlindungan nih, kalau genting saya lagi dikejar penjahat. Polisi ngorok. Enggak berusaha dibangunin. Enggak berusaha dibangunin. Ya. Polisi itu ada penjahat, enggak berusaha dibangunin. Beda ya kalau dibangunin, bangun. Ini polisi tidur bukan jalanan. polisi beneran gitu. Ya. Contohnya polisi lagi. Ya, Pak RT deh contohnya. Sama juga. Aduh. Ya. Wa qad taltabisu ba'dul masaili bi hadhihi syurut fi annaha fi ba'dil halat takunu syirkan akbar. Nah, ini sebagian permasalahan dengan syarat-syarat ini menjadi samar ini ya. Bahwa di sebagian keadaan ini menjadi syirik akbar pada kasus ini yang dia layas, Pak. Fi ba'dil halat yakunu manhiyan anha min dara'i syirk. Di sebagian keadaan ya, ini terlarang. Kenapa? Karena yang demikian ini menjadi wasilah menuju kesyirikan. Wa nahu dzalik dan semisalnya. Mislul ladzi yas'alu mayyitan. Sama nanti seperti orang yang minta kepada mayit, atau yas'alu a'ma bi janbihi, atau minta pada orang yang buta di samping dia. Ini kan sia-sia deh. Ada orang buta gini. Oh, orang buta, tolong ambilin. Ya, saya beristighosah pada engkau, ambilin ini duit saya. Dia aja buta. Ya, ini kan main-main. Au yas'alu maslulan bi janbihi ayyugisahu, atau dia minta tolong kepada orang yang maslul, yang lumpuh. Ya, yang ada di samping dia hadir yasma. Ya. Namun diminta kepada orang yang lumpuh di samping dia ayyugisahu untuk membantunya, menolongnya. Ini kan main-main. Ya, ini wasilah ini. Ya. Buruk ini. Ya. Wanahwi dalik dan semisalnya. Al maksud, maka maksud dari bab ini, annal ulama ishtaratu li jawazil istighosati bi ghairillah, para ulama mempersyaratkan bolehnya beristighosah kepada selain Allah tadi dengan empat syarat tadi, ayakunal mustaghos bih, maka yang mustaghos orang yang dijadikan tempat istighosah tadi, dia mesti hayyan hadiran qadiran yasma'u. Hidup, hadir, mampu dan dia mendengar. Tayyib barakallahu fikum. Cukup ya. Nanti lanjut lagi pekan depan mengenai adzabah menyembelih adalah ibadah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.